untuk satu hewan dari kambing dengan berbagai macam jenisnya itu hanya sah atas nama satu orang. Atas nama satu orang. Namun untuk terkait pahala maka tidak ada batasan. Maka tidak ada batasan. Nah, li hadis Aisyah dan selain dipahami berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqran yaqa'u fi sawat wa yabruku fi sawat wa yanduru fi sawat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan satu kibas domba yang besar yang sudah bertanduk yang sifatnya domba ini ketika dia berjalan berjalan berwarna hitam, apabila dia menderung maka dia menderung di warna hitam, dan apabila dia melihat maka dia melihat di warna hitam, maksudnya di bagian kakinya berwarna hitam, di bagian perutnya berwarna hitam, dan bagian matanya bulunya berwarna hitam. Mayoritas berwarna putih dan berpaduan dengan warna hitam pada tempat-tempat tertentu, pada kakinya, pada perutnya, dan pada matanya. Fa'ata bihi liyudhahi bihi. Maka domba tersebut pun didatangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halumil midyah, ay a'tini as-sikin. Wahai Aisyah, ambilkan untukku al-midyah, yakni sikin, pisau. Fa'altu thumma aqadaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu thumma dhabahahu, ay akhadha yasta'idu lidhabhi. Maka aku pun mengerjakan, yakni mengambilkan pisau untuk Nabi. Maka Nabi pun mengambil pisau tersebut dan mengambil dombanya dan membaringkan domba yang besar tersebut. Nah, kemudian Rasulullah ketika hendak menyembeli, Rasulullah mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Rasulullah ketika hendak menyembelih beliau menyebut bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah yakni sesembelihan ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Yakni yang menyembelih itu atas Nabi, kemudian Rasulullah menyertakan pahalanya untuk keluarga beliau dan untuk seluruh umat beliau. Jadi kambing hanya untuk satu orang, ya kan? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disertakan terserah dari keluarganya atau dari kaum muslimin secara umum yang dia kehendaki. Sehingga satu kambing hanya sah untuk satu orang. Tsumma tahabihi, kemudian Rasulullah pun menyembelih, yakni domba tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshayni ahaduhuma anhu wa an alihi wal akhar an ummatihi jami'an. Dan dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih berkurban dengan dua ekor domba yang besar. Salah satunya untuk beliau dan disertakan keluarga beliau, adapun yang lainnya untuk pahalanya untuk umat beliau secara menyeluruh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah. Wa an Abi Ayyub, ini juga menjelaskan, yakni menguatkan bahwasanya satu ekor kambing itu hanya untuk satu orang atas nama satu orang, apabila yakni kalau dari sisi berserikatnya dalam pahala maka tidak ada batas. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kana ar-rajulu fi 'ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yud'imun. Ada seseorang dahulu, ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang ini menyembelih dengan satu ekor kambing, yakni atas untuk dirinya, kemudian keluarganya, sehingga dia pun makan dari daging kambing tersebut, dia pun memberikan makan untuk orang lain dari kambing yang dia sembelih tersebut. Sehingga ini juga menegaskan bahwasannya untuk berserikatnya dalam sisi paha, dari sisi pahala, maka tidak ada batas. Apakah dia untuk dia sendiri, atau mau disertakan keluarganya, ataukah mau yang disertakan di situ adalah seluruh kaum muslimin yang dia kehendaki. Nah, tidak mengapa. Namun untuk satu kambing yang berkurban, yakni atas nama satu orang saja, tidak boleh. Yakni kambing, ya, seseorang itu patungan untuk membeli kambing, sehingga siapa yang berkurban dengan satu ekor kambing tersebut, yang berkurban adalah si A, B, C, tiga orang seandainya, tidak boleh, karena satu kambing hanya untuk satu orang. Namun kalau dari sisi pahala, maka tidak ada batas, insyaallah bisa dipahami. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian pula Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Kemudian beliau melanjutkan, "Fa'idha dhahar rajulu bil wahidah min al-ghanam ad-dhani aw al-ma'i anhu wa an ahli baitihi ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayyitin." Jika seseorang berkurban dengan satu ekor kambing, apakah itu dari domba ataupun dari jenis yang lainnya, untuk dirinya, untuk keluarganya, maka ini dianggap sah untuk seluruh yang dia niatkan dari keluarganya yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi kalau yang dia sertakan untuk mendapatkan pahala untuk dirinya, atau dia meniatkan wa ahli baiti dan keluargaku, maka mencakup keluarganya tersebut adalah yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Semua mendapatkan pahala. Nah, semua mendapatkan pahala. Kalau dia meniatkan disertakan di situ adalah pahalanya untuk keluarganya. Untuk keluarganya, maka mencakup keluarganya situ yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia juga mendapatkannya. Ba'ilam yanwi syai'an ya'ummu au yakhus yu'immu au yukhis dakhala fi ahli baitihi kullu man yashmuluhu hadzal lafdhu 'urfan aw lughatan. Jika dia tidak meniatkan secara umum atau secara khusus, yakni dia hanya meniatkan ahli baiti, keluargaku, maka masuk dalam kategori ahlul bait dari sisi hidup ataupun yang telah meninggal dunia, masuk dalam lafaz ahlul bait itu seluruh keluarga secara lafaz atau secara tradisi adat atau secara lugah, secara bahasa. Kalau dia seandainya meniatkan ini kurban, ya Allah terimalah kurban ini untukku, dariku dan keluargaku. Nah, dia mengatakan keluargaku, ini masuk dalam kategori keluarga secara tradisi, yakni kebiasaan menurut warga di sekitar itu keluarga itu siapa? Dan masuk pula keluarga secara bahasa, ahlul bait secara bahasa. Nah, sekarang beliau menjelaskan, kalau menurut uruf kebiasaan ahlul bait itu siapa saja? Wa huwa fil 'urf liman ya'uluhum min zawjatin wa auladin wa aqarib. Ahlul bait, keluarga, menurut urf kebiasaan, itu adalah orang-orang yang ditanggung oleh suami tadi. Dari istri-istri, ataukah dari anak-anak, atau dari kerabat-kerabat yang dekat. Ini secara urf. Wa fil lughah, ataupun adapun secara bahasa, likulli qaribin lahu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abi wa dzurriyyati jaddihi wa dzurriyyati jaddi abi. Namun kalau secara lughah, ahlul bait itu adalah seluruh kerabat dari keturunan dia. Anaknya, cucunya ke bawah, atau keturunan ayahnya, atau keturunan kakeknya, atau pula keturunan kakek ayahnya. Jadi empat, yakni gender empat, yakni keturunan dia, atau keturunan ayahnya, keturunan kakeknya dia, atau keturunan kakeknya ayahnya. Empat orang. Ini secara lughah yang dimaksud dengan ahlul bait. Yang dimaksud dengan ahlul bait, keluarga. Nah, kalau dia meniatkan ini untuk saya dan untuk keluargaku. Masuk keluargaku di sini yang akan mendapatkan pahala, itu keluarga secara urf kebiasaan, juga masuk padanya keluarga menurut lughah bahasa. Berarti kalau dia meniatkan untuk keluargaku, berarti keturunan kakeknya dia juga akan mendapatkan pahala meskipun sudah meninggal dunia puluhan tahun. Atau mungkin keturunan kakek ayahnya. Berarti apa? Buyut ya. Nah, buyutnya dia. Embahnya bapak. Nah, itu keturunan juga mendapatkan. Nah, jadi kalau seperti ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seharusnya seseorang itu jangan kemudian membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Seperti yang mungkin sudah pernah kita sebutkan, ketika seseorang tidak puas dengan ketetapan syariat, mereka akhirnya membuat perkara-perkara yang baru, dalam artian mereka membuat atau membeli hewan kurban khusus untuk siapa? Untuk keluarganya yang meninggal dunia. Padahal ini tidak ada dasarnya atau tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hendak mendaki agar keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapatkan pahala dari kurban, cukup mereka disertakan saja dalam mendapatkan pahala tanpa perlu membeli hewan kurban secara tersendiri yang dikhususkan untuk orang yang meninggal tadi. Tanpa perlu seperti itu. Cukup dia membeli, dia menyembelih atas namanya, dan disertakan pula itu pahala orang-orang keluarganya, apakah yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Baik, semua akan mendapatkan pahala. Nah, jangan kita kemudian mengeluarkan biaya besar, kemudian kita mengada-ada dalam agama perkara yang baru, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi biaya, rugi dalam ibadah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga meskipun jangan kemudian kita, kambing ini kecil, masuk pahalanya mau dibagi-bagi seperti apa? Dan seperti itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya kan, melakukan demikian atau mengamalkan demikian. Beliau berkurban dengan satu ekor domba yang besar untuk beliau, keluarga ahlul bait, keluarga beliau, dan untuk umat beliau. Bayangkan umatnya jumlahnya berapa? Tidak terhitung. Namun yang perlu untuk digarisbawahi, keluarga atau mungkin nanti kalau pada zaman Nabi, kalau yang diamalkan oleh Nabi adalah umat beliau, ini hanya terkhusus pada keluarga atau umat Nabi Muhammad yang muslimin, yang beragama Islam. Jadi kalau kita niatkan pahalanya untuk keluarga kita, berarti yang akan mendapatkan pahala tersebut hanya keluarga kita dari yang menganut agama Islam atau dari keluarga muslim. Adapun apabila mereka menganut agama selain agama Islam, maka mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali, karena kekufuran mereka akan menghanguskan pahala tersebut. Nah, adapun kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti umat yang diinginkan adalah umat ijabah Karena umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua. Ada ummatud da'wah yang pertama, yang kedua adalah umat ijabah. Kalau yang pertama umat Rasulullah yang sifatnya dakwah, ya ini seluruh manusia. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka semuanya adalah umat Nabi namun dari sisi dakwah. Dalam artian dakwah Nabi itu diarahkan kepada seluruh manusia, baik yang muslim ataupun yang bukan muslim, dari orang kafir. Nah. Namun jenis yang kedua, umat ijabah, adalah umat yang menerima atau menjawab dakwah panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang memeluk agama Islam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, kemudian beliau menyertakan pahalanya adalah untuk umat beliau, maka umat yang dimaksud di sini adalah umat ijabah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam. Adapun orang-orang yang mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, dan tidak diarahkan kepada mereka pahala yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kesimpulannya, untuk satu kambing dengan berbagai macam jenisnya hanya untuk satu orang. Nah, hanya untuk satu orang, namun bukan dalam pahala ya. Kalau dalam pahala disertakan pahala, maka pahalanya tidak terbatas untuk siapa. Nah, bisa untuk dirinya, untuk keluarganya, atau kepada kaum muslimin secara umum yang dia kehendaki. Kemudian beliau melanjutkan, wa yujzi'u subu'ul ba'iri au subu'ul baqari amma tujzi'u anhul wahidatu minal ghanam. Dianggap sah sepertuju dari hewan kurban unta, atau sepertuju dari hewan kurban jenis sapi, dari yang dianggap sah pula dari satu hewan kurban dari jenis kambing, apakah itu domba ataupun jenis yang lainnya. Dalam artian, satu orang itu dianggap sah untuk sepertuju sapi, disebabkan mungkin karena dia berpatungan untuk membeli hewan kurban dengan jenis sapi yang mereka berpatungan berjumlah maksimal itu 7 orang. Berarti satu orang mendapatkan 1/7 dari hewan sapi tersebut atau unta, bagi wilayah yang mungkin hidup di tengah mereka itu ada di tengah mereka hewan unta. Nah, berarti kalau untuk kambing hanya satu orang, kalau untuk unta dan sapi boleh berpatungan maksimal 7 orang. Berarti masing-masing orang memiliki hak 1/7 dari unta ataupun dari sapi tersebut. Sebagaimana hal ini juga sah ketika seseorang berkurban untuk 1 ekor dari jenis kambing. Falau taharrajulu fi subu'i ba'irin au baqaratin anhu wa an ahli baitihi ajza'ahu dzalik. Kalau seandainya ada satu orang berkurban dengan 1/7 unta atau 1/7 sapi untuk dirinya disertakan pula keluarganya, maka ini dianggap sah, boleh. Nah, jadi kalau seandainya dia berkurban, ya kalau seandainya 7 orang diwakilkan kepada siapa, maka disebutkan semua, Allahumma taqabbal min dari sebulan, disebutkan lagi yang kedua, ketiga, nama-namanya disebutkan yang berkurban tersebut. Nah, disebutkan dari yang berkurban tersebut. Kalau 7 orang berarti semuanya disebutkan. Sebagaimana kalau dia sendiri dalam kambing, dia menyebut, ya ini kalau dia seandainya menyembelih sendiri berarti Allah bismillah, Allahumma taqabbal minni dariku. Nah, dariku, atau mungkin dia memaksudkan menyebutkan nama, namun nama tersebut yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri, tidak mengapa demikian. Namun kalau berserikat atau berpatungan, maka dia harus menyebutkan ketika menyembelih seluruh nama dari yang berserikat tersebut pada hewan unta ataupun sapi. Baik. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاه في الهدي. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan sepertujuh unta atau sepertujuh sapi itu menduduki satu ekor kambing yang disembelih bagi, yakni disembelih sebagai kurban haji, al-hadyu. Nah, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, Rasulullah itu menjadikannya itu, yakni menduduki sama seperti orang yang menyembelih satu ekor kambing. Boleh dia dalam hadyu, boleh dia menyembelih sendiri dengan satu ekor kambing, atau dia berpatungan satu ekor unta atau satu ekor sapi dengan untuk tujuh orang. Fakadzalika yakun fil udhiyyati li'adamil farqi bainaha wa bainal hadyi fi hadza. Maka di dalam kurban, yakni selain para jamaah haji, maka juga dianggap sah kurban mereka karena tidak adanya perbedaan antara sepertujuh sapi untuk kurban di luar haji dan sepertujuh sapi pada haji, yakni kurban haji. Tidak ada perbedaan. Kalau di dalam kurban haji boleh satu ekor kambing, atau kalau mau patungan sepertujuh sapi atau unta, maka demikian pula bagi kaum muslimin yang lainnya yang berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi kaum muslimin yang tidak menunaikan manasik haji, mereka juga boleh, sama seperti halnya bagi jamaah haji. Tidak ada perbedaan, disebabkan karena tidak ada dalilnya yang membedakan antara kurban haji dengan kurban selain haji. Nah, sehingga intinya, kalau kambing hanya untuk satu orang, adapun sapi dan unta dengan berbagai macam jenisnya, maka boleh satu orang, boleh patungan maksimal tujuh orang. Wala tujzi'ul wahidatu minal ghanam an syakhsaini fa akthar yashtariyaniha fa yudhhiyaniha. Maka tidak sah satu ekor kambing yang berkurban dua orang atau lebih. Keduanya membeli dan keduanya membeli satu ekor, menyembeli satu ekor kambing tersebut. Tidak boleh, karena kambing tidak diperbolehkan seseorang itu ishtirak, yakni berserikat atau bahasa kita patungan, tidak boleh. Kalau kambing meskipun itu besar, meskipun itu kambing kecil, maka tidak diperbolehkan untuk berserikat atau patungan di dalam berkurban dengan kambing tersebut. Li'adami wurudi dzalika fil kitab wa sunnah, disebabkan tidak adanya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Kama la yujzi'u ayyashtarika samaniyatun fa akthar fi ba'irin aw baqaratin. Sebagaimana tidak sah juga seseorang atau tidak sah juga perserikatan yang dilakukan oleh 8 orang untuk berkurban dengan satu ekor unta ataupun satu ekor sapi. Nah, di sebagian wilayah itu ada kebiasaan, yakni tagihan. Apakah itu tagihan tiap bulan atau mungkin ditagih tiap tahun sekali, yang seluruh warga di situ, keluarga di situ ditarikin uang yang kemudian dengan niat untuk membeli hewan kurban yang nanti disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, mungkin faktor karena mungkin tidak ada yang kurban, akhirnya diakalkan itulah urunan kita satu kampung. Satu kampung ditariin semuanya untuk apa? Untuk membeli hewan kurban yang akan dijadikan sebagai kurban tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha. Atas nama siapa? Atas nama satu kampung. Ini menyelisihi sunnah. Hukumnya dagingnya gimana? Halal, boleh dimakan, namun statusnya bukan sebagai hewan kurban, namun hewan yang disembelih untuk dijadikan sebagai makan-makanan. Nah, bukan statusnya sebagai hewan kurban, karena kalau sapi atau unta itu maksimal, kalau mau berpatungan itu maksimal 7 orang, tidak boleh lebih. Sehingga apabila berpatungan 8 orang, mereka patungan untuk beli sapi kemudian dijadikan hewan kurban, tidak sah. Tidak dianggap sebagai hewan kurban, hanya sebagai daging yang dimakan. Seperti halnya daging-daging yang dijual di pasar. Nah, kenapa tidak sah? Li'annal ibadat tauqifiyah. Karena ibadah itu merupakan permasalahan yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya adalah permasalahan yang kita itu harus mengikuti dalil. Tidak boleh kita buat-buat sendiri atau mungkin kita ada-adakan berdasarkan mungkin istihsanat, yakni perasaan baik kita atau mungkin karena akal-akal kita. Tidak boleh. Kalau memang di dalam syariat membatasi satu ekor unta atau satu ekor sapi hanya untuk 7 orang, maka itu merupakan sudah batasan, tidak boleh diganggu-gugat. Tapi kan kita tidak mampu, ya tidak apa-apalah kita berpatungan, mampunya kita 10 orang. Ya kalau tidak mampu tidak usah berkurban. Nah, kalau mau patungan untuk dibeli sapi kemudian untuk makan-makan, ya silahkan. Silahkan, tidak ada larangan. Namun kalau kemudian 10 orang, 9 orang atau 8 orang saja kemudian berpatungan untuk membeli satu ekor sapi dijadikan sebagai hewan kurban yang disembeli pada hari Idul Adha, maka ini tidak sah. Dalam artian tidak dianggap sebagai hewan kurban, namun dagingnya itu hanya seperti daging-daging yang dimakan, yang seperti dijual di pasar. Nah, statusnya bukan sebagai hewan kurban yang memiliki keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harus mengikuti dalil ibadah, apakah itu dalam kurban atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya secara umum. Seluruh ibadah merupakan perkara tauqifiyah yang kita harus mengikuti dalil, apakah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Kita tidak boleh kemudian membuat-buat sendiri. Nah, seperti sholat, seandainya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, disertai dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga, daun telinga. Tidak disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya dengan bacaan-bacaan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. Baca lagi Qulallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada. Ya walaupun secara perasaan kita, tapi itu kan baik. Itu tahlil, mentauhidkan Allah. Itu al-ikhlas, surah yang memiliki keutamaan. Itu kalau perasaan kita. Namun ini ibadah, harus mengikuti dalil. Harus mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama ussalaf. Kalau main perasaan-perasaan, kenapa harus membaca al-ikhlas? Sekalian baca lagi al-falaq. Sekalian baca lagi An-Nas, sekalian baca Al-Baqarah sekalian sebelum sholat. Semua kan bacaan Al-Quran itu baik, satu pahala, satu huruf mendapatkan 10 pahala. Kalau sebelum sholat saja baca Al-Baqarah, berapa ribu juta pahala itu. Ya kan? Kalau perasaan kita. Namun ibadah bukan perasaan. Tauqifi. Kita harus mengikuti dalil. Kalau pernah diamalkan oleh Nabi, maka amalkan. Namun kalau tidak pernah, jangan diamalkan. Percuma. Nah, karena tauqifiyah la yajuzu fiha ta'addil mahdud kamiyah aw wa kayfiyah. Ibadah itu perkara tauqifi yang tidak boleh seseorang itu melampaui batas, apakah dalam bentuk jumlahnya atau tata caranya. Jadi betul-betul kita itu Islam gitu loh. Tunduk, berserah diri. Tidak perlu kita lancang kemudian membuat perkara-perkara yang baru. Jangan. Ibadah yang sempurna adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau seandainya kemudian kita menambah sedikit saja perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara tidak langsung kita menganggap ibadahnya Nabi itu tidak sempurna. Kalau seperti contoh yang kita sebutkan tadi, sebelum sholat dia membaca al-ikhlas atau dia membaca la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, dia menganggap itu lebih sempurna, berarti Anda menuduh sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum sempurna. Secara tidak langsung kan demikian. Iya kan? Atau bahkan lebih parah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama Islam yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan dia menganggap itu baik, Imam Malik mengatakan sungguh dia telah menuduh bahwasannya Nabi Muhammad itu pengkhianat risalah. Ya enggak? Nah, memang demikian keadaannya. Kalau dia membuat perkara-perkara yang dalam agama ini baru, berarti dia menuduh, oh di sana ada perkara yang belum diajarkan oleh Nabi. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan beberapa perkara dalam ibadah yang tidak disampaikan kepada umat. Nanti Rasulullah berkhianat kalau seperti ini. Nah, inilah hakikat secara tidak langsung orang-orang yang mengada-ada di dalam agama Islam. Termasuk tidak menutup kemungkinan, tidak terkecuali adalah dalam hal urusan al-udhiyah, kurban. Karena kurban merupakan syiar Islam, ibadah. Sehingga seseorang betul-betul harus mengikuti dalil. Yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, jangan dikerjakan. Karena khawatir itu merupakan perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, yang akan menghancurkan ibadah kurban kita. Sia-sia. Harta, tenaga yang kita curahkan untuk kurban tersebut ternyata dihancurkan oleh perkara-perkara yang baru. Yang kita selipkan di dalam ibadah tersebut. Allahul Musta'an. Wahada fi ghairi ishtirak fi sawat faqad warada tashriku fihi biduni hasrin kama sabaq. Nah, ini batasan-batasan dari hewan kurban. Sekali lagi beliau tegaskan, ini bukan pada perserikatan dalam sisi pahala. Ya. Kalau perserikatan dari sisi pahala, maka tidak ada batasnya. Ya, ini mau disertakan mendapatkan pahalanya siapa? Wah, kalau ini tidak ada batasnya untuk dirinya, keluarganya, atau untuk kaum muslimin secara umum, terserah dia bagi yang berkurban. Namun apabila ditinjau siapa yang berkurban, nah, kalau satu ekor kambing hanya untuk satu orang berkurban, kalau ini domba, apa bukan domba, apa unta atau sapi, maka maksimal untuk 7 orang yang boleh berkurban. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa ala hadza fa idza wajadta wasaya li jama'atin. Oleh sebab itu, kalau seandainya engkau, jika engkau mendapati wasiat yang diwasiatkan oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang. Kullu wahidin musib bi udhiyatin min ri'in wa qafin misalan. Setiap orang ini memberikan wasiat untuk berkurban dari harta pokok dia. Dari harta pokok yang dia miliki. Sebagai contoh. Walam yaksiri kulla wasiatin laha. Padahal masing-masing yang berwasiat tadi, harta pokoknya ini tidak mencukupi untuk membeli hewan kurban. Seandainya 8 orang seandainya. Semuanya 8 orang ini mewasiatkan untuk menyembelih hewan kurban. Tapi masing-masing ini hartanya tidak sampai. Yang pertama uangnya cuma 500 ribu. Yang kedua seandainya cuma 200 ribu untuk beli sapi, beli kambing, tidak bisa. Seandainya semuanya 500 ribu, tidak cukup untuk beli kambing, apalagi sapi. 8 orang kali 500 ribu berarti berapa Iwan? 4 juta. Jangan kemudian diakal-akali. Oh kalau gitu ya kita gabung saja. Seluruh 8 orang ini uangnya digabung menjadi 4 juta. Kemudian dibelikan sapi atas nama semua orang 8 orang. La yajuz kata beliau. Tidak boleh. Jam'ul hadihil wasaya fit'udhiyatin wahidah. Tidak boleh yang seperti ini. Kata beliau. Mengumpulkan seluruh wasiat untuk membeli satu ekor hewan kurban. Nah, atau seandainya masing-masing ini 3 orang seandainya yang berwasiat. Hartanya masing-masing cuma 250 ribu. Si yang kedua juga 250 ribu. Yang ketiga juga 250 ribu seandainya. Kalau mau dibelikan digabung saja untuk membelikan sapi, tidak cukup. Karena totalnya cuma 750. Kalau masing-masing membelikan kambing, tidak cukup. 250 untuk beli apa? Kakinya aja kurang. Nah, bagaimana kalau digabung saja? Tiga orang berarti 750 ribu untuk beli satu ekor kambing. Dikurban atas nama tiga orang tadi. Tidak boleh. Tidak boleh yang seperti ini. Lima arafta min annal wahidah minal ghanam la tujzi an syakhsaini fa aktsar. Karena engkau telah mengetahui bahwasannya satu ekor kambing tidak sah untuk berkurban dua orang atau lebih. Namun bukan urusan pahala. Bukan dalam hal pahala. Kalau pahala sekali lagi beliau tegaskan jangan sampai kita salah paham. Fi ghairi thawab, bukan pada bab mendapatkan pahala. Kalau dalam urusan pahala terserah siapa yang kita kehendaki. Namun apabila tiga orang ini berwasiat untuk berkurban semuanya, uangnya tidak cukup, lalu kemudian digabung untuk membeli satu ekor kambing atas nama tiga orang yang berwasiat ini, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh sebagaimana orang yang masih hidup pun tiga orang berpatungan untuk membeli kambing juga tidak boleh. Nah, wa ala hada fayajma'u ri hatta yablugha tsamanal udhiyah. Oleh sebab itu yang wajib bagi keluarga yang diberikan wasiat, si pelaksana wasiat ini, yakni menunggu dan mengumpulkan uangnya dulu, masing-masing mengumpulkan uangnya masing-masing sampai mencapai harga hewan kurban. Fa in kana dha'ilan la yajtami'u illa ba'da sanawat tusub ditafaddaq bi fi 10 Dzulhijjah. Namun kalau seandainya uangnya itu sedikit, tidak bisa terkumpul meskipun harus bertahun-tahun tidak pernah ngumpul untuk bisa mampu beli satu ekor kambing, meskipun sudah bertahun-tahun, maka kata beliau, maka uang yang di uang pokok tersebut yang diwasiatkan tersebut cukup disedekahkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini bukan berarti bisa diganti dengan sedekah ya, bukan demikian. Namun karena memang uangnya sedikit dan tidak bisa ngumpul, sudah bertahun-tahun diusahakan tidak juga terkumpul uang tersebut, maka cukup disedekahkan, namun bukan berarti itu sebagai pengganti hewan kurban. Bukan sebagai pengganti hewan kurban. Namun disedekahkan agar ini orang yang memiliki uang tadi mendapatkan pahala dari uang yang disedekahkan tersebut. Amma adapun law kana al-musi wahidan awsa bi'iddati dhahaya. Adapun kalau seandainya yang memberikan wasiat satu orang dia berwasiat untuk dikurbankan dengan beberapa jenis hewan kurban. Ini satu orang yang berwasiat, nanti saya kurbankan satu ekor kambing, satu ekor sapi. Seandainya satu ekor sapi, kambing atau satu ekor sapi. Dia mintanya dua untuk dikurbankan hewan kurban. Yang satu sapi, yang satu kambing. Nah, falam yaksir ri' li jami'iha. Akan tetapi, uangnya tidak cukup untuk membeli secara keseluruhan. Tidak cukup untuk membeli kambing dan sapi. Fa insya'al wasi, kalau seandainya yang diberikan wasiat, pelaksana wasiat tadi, menghendaki untuk mengumpulkan seluruh hewan kurban tadi menjadi satu saja. Dalam artian, uangnya itu dikumpulkan untuk membeli satu ekor hewan saja. Tidak mengapa. Padahal mungkin dia berwasiat, satu sapi dengan satu kambing. Namun uangnya tidak cukup. Nah, ini juga untuk pelajaran ya. Kalau kita berwasiat juga harus mikir juga. Uang tinggalan kita 100 ribu. Nah, nanti tolong kurbankan aku satu ekor unta. Repot ini. Iya kan? Yang pelaksananya yang pusing ini. Harus mikir juga lah paling tidaknya seperti itu. Kalau memang uang kita apalagi kita ada kalau seandainya melihat mungkin anak kita memiliki kemampuan, ya tidak mengapa. Kalau seandainya anak kita tidak memiliki kemampuan, nah jangan memberat-beratkan. Nah, untuk membeli kambing saja repot, apalagi membeli sapi. Nah, namun kalau seandainya memang ada orang tua yang memberikan wasiat untuk anaknya, memberikan wasiat untuk disembelihkan satu ekor sapi dengan kambing, padahal uangnya tidak cukup, maka boleh bagi pelaksana, yakni ahli warisnya atau anaknya, itu mengumpul uangnya tadi untuk membeli satu ekor hewan kurban. Kalau yang dimampu beli kambing, ya sudah, belikan kambing. Sapinya tidak usah. Karena memang kenapa? Uangnya tidak cukup. Nah, karena uangnya yang tidak cukup. Tidak mengapa demikian. Karena yang berkurban cuma, yang berwasiat cuma satu. Yang berwasiat cuma satu, namun hewan kurbannya yang diminta banyak. Karena uangnya tidak mampu, maka uangnya tadi jadikan satu untuk membeli satu jenis hewan kurban saja, tidak mengapa. Wa insya'a, kalau dia mau juga, boleh dhoha udhiyatan fisanatin wa udhiyatan fisanatin ukhra. Kalau dia mau juga, dia boleh berkurban pada tahun ini dengan kambing. Berarti masih tersisa berdasarkan wasiat satu ekor sapi. Satu ekor sapinya kapan? Tahun depan. Juga tidak mengapa. Namun beliau mengatakan fal awwal aula, yang cara pertama tadi lebih utama. Yaitu dia cukup membelikan satu ekor hewan kurban, kemudian dia kurban tersebut. Nah, tidak perlu kemudian mendatangkan semuanya, karena yang berwasiat cuma satu. Nah, ini kalau memang hartanya tidak mencukupi. Namun kalau hartanya cukup dan mampu membeli yang diwasiatkan, maka wajib untuk melaksanakan wasiat yang telah diberikan oleh orang yang berwasiat. Ketika dia berwasiat untuk berkurban satu ekor kambing dan satu ekor sapi, maka wajib karena memiliki kemampuan. Kalau tidak mampu, maka membeli yang dimampu. Kalau dia mampunya kambing, maka dia menyembeli kambing tersebut. Nah, atau dengan cara yang kedua, tahun ini kambing dulu, sapinya kapan? Ambil ngumpul uang atau dana untuk tahun depan. Nah, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, terakhir di sini ada tanbih, ada peringatan. Beliau mengatakan, kita baca dulu ya, baru nanti kita jelaskan. Karena kalau kita jelaskan sambil menerjemahkan itu kadang agak bingung. Beliau mengatakan, yuqaddiru ba'dul musyin qimatal udhiyah minar ri'i liqasdil mubalagha fi ghala'iha istib'adan minhu antabluga qadra antabluga maqaddar. Maksud beliau, kadang sebahagian orang yang memberikan wasiat itu berwasiat dengan menentukan kadar wasiat tersebut dengan tujuan, yakni mubalaghah, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam peribahasa. Fayaqul, maka dia mengatakan, dia berwasiat, yudhi anni walau balaghtal udhiyah riyalan. Tolong nanti kurbankan untukku meskipun hewan kurbannya itu harganya cuma 1 rial. Itu karena peribahasa demikian, iya kan? Kalau bahasa kita, nah nanti kurbankan untukku walaupun harganya cuma 1.000 rupiah. Padahal tidak ada hewan kurban harganya 1.000 rupiah. Namun cuma apa? Peribahasa saja. Nah, terkadang sebagian berwasiat ada dengan wasiat model yang seperti ini, peribahasanya seperti ini. Li'annaha kanat fi waqtihi arkhas bikathir, karena harga yang 1 real itu harganya sangat murah. Tidak ada itu, nah, hewan kurban yang harganya cuma 1 real. Berapa 1 real kalau rupiah sekarang? Berapa, Ibu? 3.000. 3,5. Nah, taruhlah kalau 3,5. Berarti tolong kurbankan untuk saya meskipun hewan kurbannya cuma harganya 3.500. Kan bahasa, maksudnya itu maksudnya apa? Maksudnya tolong kurbankan untuk saya meskipun harganya itu berapa saja, karena mungkin dia memiliki kemampuan untuk membelinya. Nah, bayak madu ba'dul awsiya alladzina yakhafuna Allah fayu'attilu udhiyah bihujjati annal musi qadra qimataha annal musi qaddara qimataha biriyal. Maka sebagian orang bersandar, menyengaja, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membatalkan wasiat tersebut dengan hujjah wasiatnya kan harganya 1 real. Dari mana sekarang kita cari hewan kurban itu harga 1 real? Tidak ada. Kalau 100 real banyak. Yang diminta cuma 1 real. Yakni maksudnya kaku di dalam memahami wasiat tersebut. Memang lafaz wasiatnya itu 1 real. Namun itu cuma apa? Peribahasa yang ma'ruf. Namun terkadang orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyengaja berhujjah dengan zahir lafaz wasiat padahal dia memahami maksud wasiatnya itu apa. Nah, maka beliau mengatakan wa hadza haramun alaih. Ini haram bagi orang yang diserahi wasiat tersebut. Wa huwa atsimun bidzalik, dia berdosa. Wa alaihi ayyudhi walau balagta al-udhiyah alaf ar-riyalat, maka wajib bagi dia untuk berkurban meskipun hewan kurban tersebut mencapai harga ribuan rial. Madama ri' yakfi bidzalik, selama hartanya itu mampu untuk membeli harga hewan kurban tersebut. Li'anna maqsud al-muqsi, karena yang diinginkan oleh yang berwasiat bihadza takdir, dengan ketetapan kadar harga tadi, itu hanya mubalaghah, yakni artian peribahasa saja. Peribahasa di dalam menentukan harga hewan kurban, bukan menentukan harganya seperti itu. Ini maksudnya seperti ini, ikhwan. Terkadang ada sebagian yang memberikan wasiat, tolong nanti kurbankan untuk saya hewan kurban meskipun harganya cuma 10.000. Itu kan cuma peribahasa, iya kan? Maksudnya itu apa? Tolong kurbankan untuk saya meskipun harganya itu berapa. Karena mungkin dia memiliki kemampuan untuk membeli. Nah, sekarang sebagian yang diberikan wasiat, orang yang tidak takut kepada Allah, itu dijadikan ini sebagai alasan untuk membatalkan wasiat. Alasannya apa? Alasannya karena yang berwasiat tadi itu menentukan harganya 10.000. Lah dari mana kita cari hewan kurban 10.000? Ada kambing harga 10.000, padahal hartanya ini banyak. Nah, dia kaku di dalam memahami lafaz wasiat tadi. Akhirnya dia pun bersandar dan menjadikan alasan untuk membatalkan wasiat. Dia berdosa dalam hal ini. Yang diberi wasiat tersebut berdosa. Maka dia wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut, berkurban meskipun harganya itu berjuta-juta, selama harta tersebut mampu untuk membeli hewan kurban tersebut. Nah, ini yang ditanbih oleh beliau, karena ini terkadang orang tua mewasiatkan demikian. Ya mungkin karena dia tidak tahu harganya berapa, atau mungkin keinginannya dia betul-betul ingin untuk dikurbankan, maka dia pun membuat lafaz atau wasiat dengan lafaz-lafaz seperti itu. Tolong nanti kurbankan untuk saya meskipun itu hewan kurbannya cuma berapa, 10.000 atau 20.000, yang jelas kurbankan untuk saya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalau dia seandainya mampu, maka wajib membelikannya. Dan dia tidak boleh membatalkan karena alasan si pemberi wasiat menentukan kadar harga hewan kurban 20.000. Ya, jelas tidak mungkin dapat. Padahal yang diinginkan oleh pemberi wasiat itu bukan penentuan harganya. Namun yang diinginkan adalah cuma peribahasa. Yakni korbankan untuk saya hewan kurban meskipun harganya berapa. Kalau dia mampu, maka wajib untuk melaksanakan. Meskipun berjuta-juta rupiah. Kalau uangnya mencukupi. Kalau uangnya tidak mencukupi, maka dengan cara menunggu. Menunggu, kalau seandainya dengan beberapa tahun terkumpul dan mampu diberi untuk membeli hewan kurban, maka dimembeli. Kalau seandainya sudah bertahun-tahun maka uang tersebut tidak terkumpul juga, maka cukup disedekahkan pada tanggal 10 Zulhijjah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, maksudnya dari perusahaan. Nah, kalau seandainya diniatkan itu sebagai hewan kurban, diniatkan sebagai hewan kurban, dari sisi hukum sahnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Namun kalau seandainya istilahnya diniatkan sebagai penyembelihan saja, maka tidak mengapa. Sehingga dalam hal ini bagi panitia hewan kurban juga harus memiliki, yakni dijelaskan. Dijelaskan dan perlu adanya yakni kejelasan status hewan tersebut. Kalau memang hewan tersebut merupakan hewan untuk kurban atas nama instansi perusahaan, maka tidak sah. Nah, perusahaan mencakup mungkin apa manajer-manajernya semuanya, ya kan? Maka tidak sah. Perlu disampaikan kalau itu tidak bisa. Kalau seandainya memang berkurban tapi niatnya cuma disembelih saja bukan hewan kurban, tidak mengapa, kita menerima. Nah, kalau kemudian kita mau menyembelih ini diniatkan kurban, jelas tidak boleh. Ya, tidak boleh bagi panitia untuk menyembelih seandainya si A diwakilkan oleh perusahaan ini atas nama perusahaan. Kalau betul-betul perusahaan, ya. Namun kalau seandainya mungkin ini hewan kurban dari pemilik perusahaan, bukan atas nama perusahaan, namun pemilik perusahaan, tidak mengapa. Nah, kalau dinamakan perusahaan yang mencakup di situ mungkin pejabat-pejabatnya juga semuanya, maka tidak boleh. Kalau dia meniatkan itu, maka kita tidak boleh untuk menerima. Kalau seandainya kita memiliki jadi kemampuan untuk menjelaskan, silakan jelaskan. Ini tidak boleh, karena hewan kurban kalau sapi batas maksimal 7 orang. Kalau mau tetap disembelih di sini, maka diniatkan hewan 9 biasa. Nah, tidak boleh. Karena kalau kemudian kita menyembelih, Bismillah, Allahumma taqabbal min. Nah, disebutkan min hadhihi syarikah, dari perusahaan ini. Nah, tidak boleh, tidak ada dalilnya dari Nabi. Kita bisa berdosa dalam hal itu. Sehingga perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Dijelaskan kepada yang mungkin memberikan wakil dari instansi tersebut. Dijelaskan kalau seperti tidak boleh, kalau dia tetap masih, ya sudah tidak mengapa, berarti tidak mengapa. Kita cukup dengan menyembelih bismillah. Seperti hewannya kita, seperti halnya kita menyembelih, yakni ayam atau mungkin sapi yang dagingnya kita jual atau yang kita makan. Statusnya bukan sebagai hewan kurban. Sekali lagi, kalau seandainya dia nekat untuk, ini untuk hewan kurban, yang jelas atas nama hewan kurban, maka kita tidak boleh. Jangan, jangan diterima. Nah, karena repotnya nanti ketika menyembelih. Ketika kita menyembelih, ya menyembelih siapa? Atas nama siapa? Padahal ini merupakan perkara yang mungkar, perkara yang tidak benar, perkara yang salah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian, ikhwan, selesai permasalahan yang keempat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada permasalahan yang kelima. Tapi terkait masalah instansi itu juga harus di apa namanya diperjelas. Apakah memang betul itu untuk perusahaan atau jangan sampai itu istilahnya punya pemilik perusahaan gitu. Kalau memang ini dari pemilik perusahaan ini, maka tidak mengapa karena pemilik itu cuma satu, ya kan. Namun kalau memang di atas dinamakan instansi perusahaan, berarti itu kan banyak, sehingga tidak boleh. Wallahu ta'ala miswat. Nabtabi bihadal qadam insyaAllah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.